আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা নাবিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দু। ইখওয়ানি ওয়া আখওয়াতি ইয়াংকামি হুরমাতি রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। কিতা আকান মেলানজুতকান পম্বাসান কিতাব আল মুহনি ফি তা'লিমিন নাহওয়ি। কিতাব মাসুকি হালামান ইয়াং কে-28 তান্তাং ফি'লাত তা'াজ্জুবি। ফি'লাত তা'াজ্জুবি আর্তিনিয়া dua bentuk fi'il untuk ta'ajub. Asalnya fi'lani, karena dia mudhaf maka nunnya dibuang menjadi fi'la gitu ya. Kemudian at-ta'ajubi menjadi mudhaf ilaihnya. Maka fi'lat ta'ajubi, dua fi'il ta'ajub. Ta'ajub artinya mengungkapkan kekaguman atau keheranan. At-ta'ajubu yakunu bi'alfadhin katsiratin. At-ta'ajub atau untuk mengungkapkan kekaguman atau keheranan itu bisa dengan lafad-lafad yang banyak. Minha lafdu kaifa, diantaranya adalah lafad kaifa. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana ada pada firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal dahulu kalian adalah mati ya, dahulunya mati dan dihidupkan, dimatikan lagi ya, seperti itu dihidupkan lagi ya. Di sini pada kalimat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata ini ada makna ta'ajub ya. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian dulunya mati. Ya, ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab ya, tapi sebagai bentuk sesuatu yang mengherankan, kok bisa kufur gitu kan ya. Kok bisa manusia itu kufur padahal dulunya mati. Dulunya tidak ada, diadakan, kemudian dimatikan lagi, dihidupkan lagi, seperti itu. Wallahu alam. Wa minha qauluka subhanallah. Dan diantaranya juga adalah perkataanmu atau ketika kita sering mengatakan subhanallah ya, misalnya subhanallah innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis ya. Di sini subhanallah untuk mengungkapkan ta'ajub. Wa minha, dan diantaranya juga lillahi darruhu farisa, alangkah hebatnya penunggang kuda itu. Ya, ungkapan lillahi daruhu ini untuk mengungkapkan ta'ajub. Lillahi daruhu farisa, alangkah hebatnya, alangkah mahirnya penunggang kuda itu misalnya. Wa kullu dzalika innama yufhamu ta'ajubu minhu biqorinatil kalami. Itu semua sesungguhnya saja difahami dia bisa bermakna ta'ajub biqorinatil kalam, yaitu dari sisi melihat kalimatnya ya, sesuatu yang menunjukkan kepada makna ta'ajub. Ada kaifanya, ada subhanallahnya, ada lillahi darruhu. La bi aslil wat'i, bukan dari asal peletakan bahwasanya itu sihoh ta'ajub ya, artinya dari sisi kalam, dari sisi makna, bukan dari sisi bahwasanya itu adalah sihoh fi'il ta'ajub. La bi aslil wad'i. Walladhi yufhamu ta'ajub minhu bi sihotihil mawdu'ati li ta'ajubi innama huwa fi'la ta'ajubi. Dan yang bisa difahami ta'ajub dengan melihat kepada bentuk yang digunakan untuk ta'ajub, artinya di situ ada sihah, ada wazan khusus untuk ta'ajub, innama huwa fi'lat ta'ajub, sesungguhnya saja di situ ada dua fi'il ta'ajub. Wahuma ala wasni, dan keduanya itu mengikuti wazan, awalan ma'af'alahu, sanian af'il bihi. Yang pertama adalah bentuknya ma'af'alahu. Nahu contoh ma ahsanal ilma, alangkah bagusnya ilmu. ya ma'af'ala, kemudian setelahnya maf'ul bihnya ma'ahsanal ilma, alangkah bagusnya suatu ilmu, ya alangkah bagusnya ilmu. Atau af'il bihi, aqbih bil jahli, misal alangkah jeleknya kebodohan, alangkah bagusnya ilmu dan alangkah jeleknya kebodohan. Jadi af'il bihi, ya af'il bi, kemudian ada yang dita'ajubi tersebut. Aqbih bil jahli, atau yang ma'ahsanal ilma, misal menggunakan af'il bihi, maka menjadi ahsin bil ilmi gitu. Ahsin bil ilmi dengan ma'ahsanal ilma artinya sama, ya alangkah bagusnya ilmu. Demikian juga ma'aqbahal jahla dengan aqbih bil jahli artinya juga sama, alangkah jeleknya kebodohan. Ya, jadi ada dua bentuk fi'il ta'ajub. Yang pertama apa? Wasanya ma'af'alahu. Yang kedua af'il bihi. Ya, kemudian di sini kita berikan latihan ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, di sini kita berikan 5 kalimat dengan bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, gunakan 2 bentuk sihoh ta'ajubnya, menggunakan 2 fi'il ta'ajub. Masing-masing soal itu ya ada 5, berarti masing-masing ada 2, semuanya jadinya berapa? 10. Ya, jadi kita latihan ini dulu ya, sebelum kita nanti masuk ke syurutu siwaghihima. Ya, kita latihan untuk menerjemahkan kepada bentuk sihoh ta'ajub. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.